hati ke kan dari ento pacan kandawo jasa we adinda sabiti malam terbayang terumpo kan datro newo ayun si bije mata. Sayang, sayang, dan cuma bubayang teduk tahan terkenang masa-masa pun kandang. Sayang, sayang, dan cuma bubayang teduk tahan terkenang masa-masa menkanda. Kasih sayang yang dalam hati mungkin lelik si umur masa. Terima kasih.